Mitra bisnis, meski pemberlakuan pajak atas usaha kecil dan menengah atau UKM dengan omset hingga 4,8 miliar rupiah telah mulai berlaku 1 Juli kemarin, namun beberapa media menyebutkan pemerintah belum mengatur mekanisme pembayarannya. Padahal, di dalam peraturan pemerintah telah disebutkan bahwa pembayaran pajak berdasarkan omset di bawah 4,8 miliar rupiah itu harus dilakukan setiap bulan. Dan untuk membahas mengenai besaran nilai omset sebagai kriteria pengusaha UKM, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah pengusaha dengan omset hingga 4,8 miliar rupiah bisa dikategorikan sebagai pelaku usaha UKM? Ya tidak. Untuk ukuran Indonesia ya tidak. 4,5 miliar itu kan kira-kira 400 juta sebulan. 400 juta bulan kok ya tidak kecil kan? Mungkin untuk negara lain yang sangat makmur kecil, yang sudah sangat maju. Lantas apa indikasi yang tersirat dari aturan ini, Pak Quick? Indikasinya ya pemerintah kayak mau berbuat sesuatu, tetapi yang memberatkan rakyat akhirnya dampaknya tanpa dipikir lebih dalam. Kan usaha kecilnya rugi. Untuk mengkompensasi rugi ya dia naikkan harga. Atau dia kan sebelum itu kan diberitakan di mana-mana bahwa perolehan pajak tidak sesuai target. Jadi, Bapak melihat aturan ini hanya didasari oleh upaya perluasan objek pajak saja ya, Pak Quick? Iya, yang dinamakan tax ratio mau diperluas. Diperluasnya kok dengan pengusaha kecil. Jadi dia mau gampangnya aja gitu. Apa memang sudah waktunya mereka dipajaki? Nah, apakah Bapak melihat memang perlu pengusaha kecil dipajaki? Iya, tergantung. Kalau jumlah omsetnya tadi sampai 4 miliar, mungkin perlu sudah, karena itu tidak termasuk kecil. Jadi itu mesti diukur benar, dan ditinjau dari sudut standar kehidupannya. Untuk hidup layak itu dia butuh berapa? Nah, kalau omsetnya 400 juta, lalu kemudian untungnya berapa? 400 juta kalau untung netonya 5 saja, itu kan sudah 20 juta. Baik Pak Quick, secara teori pelaku usaha dihadapkan pada 3 kelompok pajak, yakni pajak atas aset, pajak pribadi, dan pajak potong pungut. Nah, pajak atas omset ini masuk kelompok yang mana? Ini yang terakhir, yang ketiga itu. Jadi penjual itu adalah pemungut pajak untuk negara. Betul kan? Nah, jadi kalau dia memungut pajak untuk negara, maka yang dipungutkan pembelinya dia. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.